رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwati al-kiram, a'azani Allah wa ayyakum. Pada pertemuan malam ini, fa insyaallah kembali kita akan melanjutkan pembahasan fatwa Arkan Islam. Fatwa yang ke-206 dalam kitab ini. Soal, idza shallal insanu qabla al-waqti jahlan, famal hukm? Seorang penanya mengatakan, apabila seseorang melakukan sholat sebelum waktunya, jahlan, karena dia tidak tahu, famal hukmu, maka bagaimana hukumnya? Seorang melakukan sholat sebelum tiba waktunya, dalam keadaan tidak tahu, bukan karena disengaja, famal hukmu, maka bagaimana hukumnya? Al-jawab, jawabannya kata beliau, salatul insani qabla al-waqti la tujzi'uhu 'anil faridhah. Jawabannya kata beliau, salatnya seseorang sebelum tiba waktunya, la tujzi'uhu 'anil faridhah, tidaklah bisa menggugurkan kewajibannya. Tidaklah bisa menggugurkan kewajibannya. Dia masih punya kewajiban untuk melaksanakan sholat tersebut. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala yakul. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Allah Azza wa Jalla menyatakan, sesungguhnya sholat bagi kaum mukminin kitaban mawquta, waktunya telah ditentukan atau waktunya telah ditetapkan. Masing-masing sholat telah ada ketentuan waktunya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadisnya telah menjelaskan secara terperinci kapan mulai dan kapan berakhirnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal itu dalam berbagai hadisnya. Bahkan secara fi'il juga seperti itu. Secara perbuatan langsung beliau praktekkan dan diajarkan kepada para sahabat. Ini dalil yang pertama. Dalil yang sifatnya umum. Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa semua salat itu ada ketentuan waktunya. Ada permulaan dan ada batasan akhirnya. Kemudian dalil yang kedua, dalil yang sifatnya khusus, secara khusus menjelaskan tentang hal ini. Wa bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-awqat fi qawlihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan waktu-waktu ini fi qawlihi, yaitu dalam sabdanya. Di antaranya hadis riwayat Al-Bukhari. Dan yang lainnya beliau mengatakan, waktu dzuhri idza zalati syams ila akhiril hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waktu salat zuhur idza zalati syams adalah ketika matahari telah tergelincir. Tatkala matahari telah condong ke arah barat. Nah, itu waktu permulaan sholat duhur. Ila akhiril hadis, sampai akhir hadis. Hadis yang cukup panjang, beliau menjelaskan seluruh waktu sholat. permulaan dan akhirnya beliau jelaskan secara terperinci. Wa ala hadza faman shalla sholata qabla waqtiha. Sehingga berdasarkan hal ini, maka siapa saja yang melakukan sholat sebelum waktunya, fa inna sholatahu la tujzi'uhu 'anil fardhah. Maka sholatnya tersebut belum menggugurkan dari kewajiban. Lakinnaha taqa'u naflan. Lalu bagaimana status sholat yang telah dia lakukan? Apakah hilang begitu saja? Tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, lakinnaha taqa'u naflan. Namun sholat yang dia lakukan tersebut terhitung sebagai sholat sunnah. Ya, terhitung sebagai sholat sunnah. Nah, ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala begitu berkasih sayang terhadap hamba-hambanya. Amalan yang dia lakukan dalam keadaan jahil, ya, dalam keadaan jahil, masih diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhitung sebagai sholat sunnah. Lain halnya ketika seorang melakukan sholat tersebut dengan sengaja, maka sholatnya tidak sah dan bahkan pelakunya berdosa. Nah ini sehingga perlu dibedakan kondisi seorang yang melakukan sholat tadi dalam keadaan bodoh, tidak tahu. Dia mengira waktunya sudah masuk, tapi ternyata belum. Dengan seorang yang sengaja melakukan hal tersebut, padahal dia tahu. Nah, bima'na annahu yusabu 'alaiha sawabun nafl, dalam pengertian pelakunya akan diberi pahala melakukan sholat sunnah, terhitung sebagai sholat sunnah, sholat wajibnya belum gugur. Wa 'alaihi an yu'ida sholata ba'da dukhulil waqt, dan wajib baginya untuk mengulangi sholat tersebut ba'da dukhulil waqt, setelah tiba waktunya sholatnya harus diulangi. Nah, meskipun dia melakukan hal tersebut tanpa disengaja atau karena tidak tahu waktunya belum tiba. Nah, wallahu alam bisawab.